sudah lihat. Rasaku mong tinggo sliramu sing tak sayang negatifku. Saat mana aku wis cinta mati, kaya kowe ra tau ngerti kadhe rasa sayang.